Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar Radio Al-Hikmah dan Radio Mu'ad bin Jabal ya, Kendari, yang saya cintai dan insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan tausiah mengenai kesehatan anak yang sempat terputus karena ada beberapa hal. Kali ini sengaja kita ambil topik mengenai infeksi saluran kencing pada bayi dan anak. Memang kasusnya banyak ini sebenarnya, yang kasus-kasus maupun isu-isu mengenai infeksi saluran kencing pada bayi dan anak, yang ada yang benar, ada juga yang tidak benar, atau hanya sekedar isu ya. Infeksi saluran kencing pada bayi dan anak ini termasuk penyakit infeksi yang menduduki peringkat atas ya, setelah infeksi saluran pernapasan dan infeksi saluran cerna. Infeksi saluran kencing ini juga banyak kasusnya, terutama pada bayi dan anak-anak atau balita muda. Balita yang masih muda itu usia kurang dari 2 tahun terutama. Apa saja gejala infeksi saluran kencing pada bayi dan anak itu bervariasi tergantung dari usia. Kalau kita lihat pada bayi, jadi infeksi saluran kencing ini bisa, atau ISK ya, mungkin ana singkat biar lebih enak, ISK, atau infeksi saluran kencing itu kita singkat ISK. ISK ini pada bayi, itu pun bisa terjadi pada bayi yang masih usia neonatus atau usia kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 hari ya, itu juga sudah bisa terkena infeksi saluran kencing atau ISK. Gejalanya sangat bervariasi. Kalau pada bayi yang sangat muda atau kurang dari 28 hari tadi, itu biasanya rewel, kemudian demam ya, kemudian jadi kuning yang berkepanjangan, itu juga bisa, kemudian muntah, kemudian tidak mampu minum ya. Gejalanya sangat bervariasi dan memang tidak spesifik. Nah, tapi sebagai prosedur pada semua bayi yang menunjukkan tanda-tanda sakit di mana kita tidak bisa menemukan fokus infeksinya di mana ya, kita sulit menemukan ini penyebabnya di mana, ini kok tiba-tiba bayinya rewel. Nah, salah satu rewel kemudian tidak mampu minum kemudian jadi kuning, salah satu prosedur rutin yang harus dilakukan adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kemungkinan ISK atau tidak ya. Jadi itu yang diperiksa adalah urinnya. Nah, kemudian urinnya kita periksa, kemudian kalau perlu memang, kalau memang fasilitasnya ada, diperiksa di kultur ya, kita mau melihat adanya seberapa banyak kuman di saluran cernanya, di saluran kencingnya itu apa, jadi kuman di saluran kencingnya. Ini gejalanya pada bayi. Jadi sekali lagi, pada bayi gejalanya tidak spesifik dan sangat bervariasi, tapi harus hati-hati ya, pemeriksaan rutin urin ini juga penting dilakukan supaya bisa tidak kecolongan kalau ada infeksi saluran kencing pada bayi. Itu gejalanya tadi, rewel, kemudian muntah, tidak mampu minum, demam, kemudian juga kuning yang berkepanjangan ya. Karena bayi kan tidak bisa mengeluhkan kalau ada infeksi saluran kencing, dia tidak bisa mengeluhkan berhubungan dengan kencingnya, makanya muncul keluhan itu. Jadi 5 keluhan tadi itu sangat sangat bervariasi dan tapi itu yang banyak dijumpai pada bayi. Kemudian pada anak yang sudah agak besar ya, usia otomatis di atas 6 bulan ya, pada anak yang sudah agak besar itu gejalanya sudah berbeda biasanya ya. Kalau dia infeksi saluran kencing bagian atas, jadi melibatkan saluran kencing bagian atas, saluran kencing bagian atas itu adalah dari ureter ya, kalau bahasa medisnya, sampai ke ginjal. Nah, itu selain muncul keluhan muntah, demam, rewel tadi, itu muncul keluhan demam yang tinggi sifatnya. Jadi demam tinggi kadang sampai menggigil ya. Jadi bahkan kalau di beberapa istilah-istilah dalam dunia medis, yang dimaksud dengan infeksi saluran kencing pada anak itu sebagian besar adalah infeksi saluran kencing bagian atas ya, pada anak ini ya, yaitu keluhannya adalah demam dan menggigil biasanya. Dominannya justru ini. ada anak yang sudah agak besar ini, tapi dia masih belum bisa mengeluh karena belum bisa berbicara. Tapi pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun dan sudah mulai bisa berkomunikasi, biasanya keluhannya juga berhubungan dengan keluhan pengeluaran kencing. Jadi nyeri pada saat buang air kecil ya, kemudian sedikit-sedikit keluar air kencingnya sedikit-sedikit, dan ada sensasi rasa sakit ya, kemudian perasaan seperti terbakar atau panas pada saat kencing ya, kemudian kencing yang cenderung berbaunya lebih menyengat dari dibanding biasanya. Ini pada anak yang sudah agak besar keluhannya ini. Kemudian kalau dia infeksi saluran kencing yang melibatkan saluran kemih bagian atas, yaitu ureter dan ginjal tadi, biasanya dia juga akan muncul keluhan demam yang tinggi dan menggigil. Ya, cuman memang pada anak-anak yang sudah agak besar ini biasanya sering sekali kecolongan infeksi saluran kencing ini ya. Pada anak yang belum bisa komunikasi biasanya sering kecolongan karena itu tadi tidak bisa mengutarakan, maka sering kecolongan dan didiagnosis sebagai penyakit lain. Kapan kita makanya curiga pada anak dengan kecurigaan infeksi saluran kencing? Kalau satu, demam cenderung memanjang, jadi demamnya cenderung lama. Jadi pada anak demam lebih dari 5 hari, hati-hati. Jangan sebentar-bentar menganggap tipes ya, apalagi usianya kurang dari 2 tahun ya, itu kemungkinan tipes jauh lebih kecil. Yang paling sering, yang paling mungkin demam lebih dari 5 hari bahkan lebih dari 7 hari itu adalah infeksi saluran kencing pada anak. Ya. Kemudian apa saja faktor resiko infeksi saluran kencing pada anak ini? Apa saja faktor resikonya? Faktor resikonya bermacam-macam memang ya. Yang pertama tentu saja uncircumcised. Jadi anak laki-laki yang belum disunat ini beresiko terkena infeksi saluran kencing. Yang kedua, belum disunat pada anak laki-laki pertama ini dulu ya, belum disunat dan ada fimosis. Fimosis itu ada penyumbatan atau di kulit penis yang bagian paling ujung ya, ininya preputium namanya ya, sehingga kalau bahasa Jawanya itu mohon maaf tidak bisa dicelekno ya, itu namanya fimosis pada anak ya, kalau bahasa Jawanya itu tidak bisa dicelekno, kalau bahasa kendarinya wawalan atau nanti mungkin yang jelas itu ya. Kalau bahasa Indonesianya juga agak sulit, apa maksudnya? Pokoknya tidak bisa ditarik, tidak bisa ditarik ke dalam kulit preputium atau kulit ujung penisnya itu. Nah, itu juga beresiko. Ini beresiko termasuk resiko besar infeksi saluran kencing pada anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah kelainan bawaan yang lain, yaitu adanya reflux vesicoureter namanya. Jadi cenderung urin itu mudah naik ke atas dari kandung kencing, mudah naik ke ureter dan ke ginjal. Ini biasanya juga sangat resiko tinggi terkena infeksi saluran kencing yang bahkan bisa berkomplikasi ya. Ini pada anak laki-laki ini terutama tiga ini. Kemudian pada anak perempuan ini meskipun tidak bisa fimosis tadi ya, tapi harus hati-hati karena dia cenderung ureternya lebih pendek karena kan tidak punya belalai kalau anak perempuan ya. Jadi karena ureter lebih pendek dia mudah juga terkena infeksi saluran kencing. Biasanya kebiasaan membersihkan atau cebok pada setelah buang air besar yang kurang tepat. Jadi tidak boleh ke depan, jadi harus ke belakang ya membersihkannya pada anak perempuan. Kemudian kebiasaan mandi di sungai, ini beberapa studi juga menunjukkan itu beresiko pada anak perempuan terutama terkena infeksi saluran kencing ya. Ya ini faktor-faktor resikonya. Karena itu memang khitan itu atau sunat itu manfaatnya besar dan itu sudah diakui juga bahkan di negara-negara yang kebanyakan penduduknya non-muslim bahwa itu bisa melindungi atau mencegah anak sejenis mungkin dari infeksi saluran kencing. Mungkin untuk sebagai pendahuluan sementara anda cukupkan ya, betul kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan mengenai infeksi saluran kencing atau yang masih berhubungan dengan topik kesehatan anak yang lain. Allah alam. Baik, demikian para pendengar Radio Al-Mu'ad dan juga para pendengar Radio Mu'ad bin Jabal. pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Naufal Baras, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kami persilakan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bertanya melalui SMS di nomor 082-143-1400-99, atau bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, Anda bisa langsung ke 844-913. Dan juga bagi para pendengar Radio Mu'adzin Jabal, Anda juga bisa bertanya melalui line SMS, yaitu di nomor 085-299-331-996. Dan insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan dulu dari pendengar Radio Al-Kumah yang sudah ada, yaitu baik, silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya, kami persilakan Anda bisa bertanya melalui SMS di nomor 082-143-1400-99, atau bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, Anda bisa langsung ke 844-913. Baik, pertanyaan yang pertama, Dokter. Assalamualaikum, Dokter Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mempunyai anak yang berumur 1 tahun. Dan rencananya anak saya mau saya bantu dengan susu karena saya hamil lagi, Dokter. Kalau boleh tahu susu apa yang cocok buat anak saya, dan saya saat ini nafsu makannya sedang berkurang, tapi saya tetap memberi ASI kepada anak saya tersebut. Mohon jawabannya, Dokter. Ya, jadi ya banyak memang ya, sudah baru belum selesai periode menyusui ya, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan pada awal-awal mengenai kajian mengenai pemberian ASI yang sebaiknya sampai 2 tahun. Tapi banyak belum sampai 2 tahun sudah hamil. Nanti sebagian besar itu setelah 4 bulan dan ASI-nya berhenti itu ya. Ya, apa saja sebenarnya kalau memang ya tetap namanya bayi atau anak itu tetap butuh susu ya, tapi kalau sudah di atas 1 tahun makanan tambahan ini juga penting. Jadi 4 sehat ini harus dipenuhi ya, susu hanya menyempurnakan, mau dikasih formula dengan merek apapun tidak ada masalah karena usia sudah di atas 1 tahun. Jadi itu tidak ada masalah formula dalam bentuk apapun, atau bahkan minum susu sapi dalam bentuk yang murni, susu sapi cair itu juga lebih bagus sebenarnya ya, daripada harus minum yang dalam bentuk bubuk. Tapi tafadhol, mau dikasih cair kemudian diselang-seling dengan formula yang dalam bentuk bubuk itu tidak ada masalah. Jadi merek apa saja yang penting anaknya suka, silakan. Tapi sambil makanan tambahan ini juga penting sekali, jangan sampai makanan tambahannya dilupakan. Jadi makanan tambahan yang dulunya hanya sebagai makanan pendamping ASI, setelah 1 tahun itu sudah sebagai makanan pokok, bukan pendamping ASI lagi. Jadi sebagai makanan pokok 4 sehat harus dipenuhi, kemudian ditambah dengan formula dalam merek apapun atau dalam bentuk cair yang dalam bentuk susu murni juga sudah tidak apa-apa. Baik, demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi penanya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari pendengar. Assalamualaikum, Dr. Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penggunaan Pampers pada anak-anak atau pada balita laki-laki itu bisa berbahaya? Kemudian seberapakah ketentuan atau batas-batas pemakaiannya? Terima kasih sebelumnya. Betul. Ya, jadi memang ini banyak isu mengenai Pampers ini ya, atau Pampers itu sebenarnya merek dagang, Pampers itu ya. Jadi mengenai popok modern, yeah. Ya, Pampers itu kan merek dagang. Mau merek apapun boleh, tidak harus yang mereknya Pampers. Cuman karena yang masuk Indonesia mungkin pertama-tama dulu mereknya Pampers, jadi semua menyebut bahwa popok atau bahasa Inggrisnya diaper ya, diapers. Itu sebagai Pampers. Diapers atau popok yang modern ini itu memang dibuat untuk dipakai. Ya. Jadi dari bayi sejak baru lahir, baru keluar, ya boleh-boleh saja pakai popok modern atau diapers atau yang dalam tanda petik sering dikenal dengan istilah Pampers tadi. Ini. Jadi itu jauh lebih nyaman buat bayinya, nyaman buat bapak dan ibunya. Ya, jadi isu-isu mengenai apapun sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan itu tidak benar. Ya, jadi dari lahir itu sudah ada untuk ukur untuk bayi usia 0 bulan itu sudah ada dan itu bisa langsung dipakai. Kalau dia buang air kecil, buang air besar, dia lebih nyaman, tidak langsung rewel ya. Kemudian tapi memang menggantinya harus lebih sering ya, biasanya tiap 3-4 jam itu kadang harus dicek kalau perlu diganti ya. Memang dalam tanda petik mungkin sedikit lebih boros, tapi kalau memang ada rezeki yang cukup untuk membeli itu ya, kenapa harus dibuat susah? Jadi dibuat lebih nyaman saja, boleh-boleh saja dipakai. Isu mengenai dia beresiko menyebabkan infeksi saluran kencing apa dan sebagainya itu tidak terbukti. Kemudian isu mengenai nanti bentuk kakinya segala itu sama sekali tidak benar juga. Jadi silakan saja, itu aman dan boleh dipakai dari semenjak bayi baru lahir, tidak harus menunggu nanti apa namanya setelah tali pusatnya lepas atau menunggu setelah berapa bulan, itu malah merepotkan. Jadi boleh-boleh saja dipakai dari lahir sampai usia berapa bulan atau berapa satu tahun lebih, begitu dia sudah mulai bisa dilatih usia 2 tahun ya, nanti boleh dilepas. Jadi tidak masalah, itu memang teknologi yang memang diberikan kemudahan oleh Allah untuk dipakai. Jadi tidak harus pakai popok yang konvensional tadi yang sebagian justru malah membuat bayinya tidak nyaman dan orang tuanya tidak nyaman karena lebih repot. Allah alam. Baik, demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi penanya. Dan kami ulangi bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan Anda bisa bertanya melalui line SMS di nomor 082-143-1400-99. Dan juga bagi para pendengar Radio Mu'ad Kendari, Anda bisa bertanya melalui line SMS di nomor 085-299-331-996. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, Anda bisa langsung ke 844-913. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari pendengar Radio Al-Qimah. Dokter, anak saya tiap mau kencing dia selalu nangis dan kesakitan, dan saya udah periksakan ke dokter dan katanya harus dioperasi dan disunat, tapi saya tidak tega karena baru mau merangkak, belum ada 1 tahun. Gimana solusi yang terbaik? Terima kasih sebelumnya. Silakan dokter. Ya, jadi ini kemungkinan fimosis seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Fimosis itu tadi, jadi sulit ditarik ke dalam kulit bagi yang menutup bagian luar dari kemaluannya. Kemudian jadi mudah terinfeksi di situ karena bisa jadi itu sarang kotoran itu akan menjadi sarang kuman ya. Sisa-sisa dari urin itu akan menjadi sarang kuman sehingga mudah infeksi. Sebaiknya memang ibu, kalau memang keluhannya ini sudah sangat-sangat mengganggu terhadap bayinya, karena resikonya infeksi saluran kencing ini kalau sudah naik ke atas itu bisa menyebabkan infeksi di parenkim dari ginjal atau di jaringan ginjalnya itu sendiri, itu biasanya nanti disertai demam tinggi dan bisa mengganggu nanti fungsi ginjal kalau dibiarkan terlalu lama. Kalau memang benar ada fimosis dan harus dikhitan ya, tidak ada jalan lain, sebaiknya memang dikhitan. Dan sebaiknya kalau karena ini usianya masih terlalu masih muda, belum sampai 1 tahun kalau tidak salah ya, karena baru mulai merangkak ya. Biasanya merangkak kan 9-10 bulan atau 11 bulan, itu bisa sebaiknya dihindarkan dengan menggunakan bius total atau bius umum. Bisa dengan bius lokal saja, ya memang agak sedikit harus agak tega ya, tapi insya Allah itu lebih baik nanti outcome atau hasilnya untuk putranya. Allah alam. Ya, ya baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan kemudian kita coba kita angkat dari penelpon yang sudah masuk mungkin dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa pak? Dari Bergondol. Ya. Radionya mohon dikecilkan dulu bapak. Iya ya. Ya. Ada feedback. Sudah. Ya silakan. Ini mau tanya Pak Dokter, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak. Ini anak saya kan perempuan, kebetulan pernah mengeluh ini semacam kesakitan, tapi kurang tahu penyebabnya juga. Tapi setelah kami coba melihat, ternyata itu di vaginanya itu kayak memerah. Itu penyebabnya apa? Usianya berapa? Gajan atau mungkin ada darah. Usianya berapa? Usianya berapa? Ini yang kecil sejak usia 2 tahun. Sekarang usianya berapa? Sekarang berapa? Sekarang sudah kelas kelas 5, tapi sekarang sudah enggak begitu anu, sudah enggak begitu. Karena enggak begitu berdata. Oh iya. Ya. Ya, mohon penjelasan atau mungkin ada saran pencegahan yang lebih efektif yang menurut Sati juga. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi agak tidak terlalu spesifik tadi ya. Ya, itu kemungkinan bisa dari infeksi saluran kencing Bapak, anak perempuan tadi ya. Tapi kalau sudah membaik ya tidak perlu khawatir. Atau bisa jamur juga ya, karena sering juga pada anak perempuan mudah terkena jamur ya. Termasuk juga di sekitar kemaluannya, termasuk di sekitar atau di vagina bagian luar ya, di bibir vagina itu juga bisa mudah terkena infeksi jamur atau infeksi yang lain. Tapi kalau bentuk dari kemerahannya itu tidak spesifik ya, tidak jelas, kemungkinan jamur ya, kandida itu juga bisa. Kalau sekarang sudah tidak ada keluhan sebenarnya enggak masalah ya. Kalau masih ada keluhan ya diperiksakan memang apakah benar itu jamur atau yang lain ya. Memang agak sulit ya, agak sulit Anda memastikan, karena kalau kelainan-kelainan dalam bentuk yang memang harus dilihat ya, itu agak sulit kita memastikan apakah ini jamur, apakah ada peradangan yang karena yang lain, atau karena hanya bekas dulu pernah infeksi saluran kencing. Agak sulit memang, karena memang penyebabnya bermacam-macam. Tapi kalau sekarang sudah keluhannya tidak mengganggu, ya alhamdulillah, tidak perlu diperiksakan. Mungkin dulunya itu tadi, infeksi saluran kencing atau infeksi jamur di sekitar kemaluannya, tapi sekarang sudah membaik, ya tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak mudah. Kalau tidak mudah berulang ya tidak perlu diperiksakan. Tapi kalau memang mudah berulang sampai sekarang sebaiknya diperiksakan, karena memang perlu dilihat mungkin ya. Baik, demikian mudah-mudahan bagi Bapak dan juga bagi pendengar yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari SMS, ada yang bertanya, Assalamualaikum Dr. Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak yang berumur 10 bulan tetapi belum tumbuh gigi. Apakah ini tidak apa-apa dokter, karena teman-teman seusianya sudah pada tumbuh gigi? Ya, jadi mungkin ini beberapa kali juga pernah pertanyaan masuk ya. Jadi ibu, tumbuh gigi pertama itu normalnya usia 5 sampai 12 bulan. Ada yang 5 bulan sudah tumbuh, ada yang 6 bulan sudah tumbuh, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Tapi ada juga yang setelah 1 tahun baru tumbuh. Ya, jadi dan tumbuh gigi ini sebagai catatan tidak perlu minder, karena tidak berhubungan dengan apapun. Belum, jadi tidak ada yang bukti membuktikan atau tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa yang tumbuh gigi lebih lambat nanti ganggu perkembangannya lebih lambat atau pertumbuhannya lebih lambat. Jadi sama sekali tidak. Yang keluar gigi atau erupsi gigi lebih cepat, anaknya lebih pintar dan sebagainya, sama sekali tidak. Jadi ditunggu saja. Kalau masih 10 bulan itu masih tidak apa-apa ya, masih memang masih dalam batas wajar yang belum tumbuh. Jadi sabar, ditunggu insyaallah nanti 12 bulan bisa atau sebelum itu akan segera tumbuh dan nanti akan lengkap gigi-gigisnya itu setelah usia mendekati usia 3 tahun ya. Jadi enggak usah minder ya, jadi tenang saja, karena sekarang kan sudah tahu ilmunya. Jadi tenang saja, nanti kalau ada kok belum tumbuh gigi ya enggak apa-apa, memang belum waktunya tumbuh 5 sampai 12 bulan. Nanti kalau ada yang menyindir dijawab seperti itu saja, jadi enggak perlu minder ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya saya bacakan masih dari pendengar. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya umur 6 tahun, laki-laki, beratnya 20 kg. Masalahnya di perut anak saya ada benjolan sebesar ibu jari, tepatnya di atas pusar. Mulai ada sejak bayi. Benjolan apakah itu dokter, dan apakah itu berbahaya dan apakah perlu dioperasi? Ya, ya sekali lagi, ya, Ana hanya menduga ini ya, dan menduga kasus-kasus yang paling sering. Ya. Ada kemungkinan kalau sebesar ibu jari dan dia keluar, kemudian bisa ditekan, kemudian kalau ditekan ya dia akan masuk ke dalam, kemudian kalau tekanannya dilepaskan dia keluar lagi, itu hernia. Namanya hernia umbilikalis atau hernia di sekitar pusar. Ya, coba nanti Bapak lakukan itu. Kalau dia ditekan, dia masuk ke dalam, kalau dilepaskan dia akan keluar lagi, itu ada hernia. Kalau sudah di atas gitu ya harus dioperasi memang. Ya. Kalau usianya sudah 6 tahun harus dioperasi, harus ditutup itu lubang hernianya, ditutup supaya itu kemungkinan ada jaringan usus kalau benar hernia. Yeah. Kemudian yang kemungkinan yang kedua ya ada sisa jaringan penyembuhan Kalau dia benjolannya keras atau padat ya, sisa jaringan penyembuhan dari tali pusat yang dulu mengalami infeksi peradangan pada saat bayi itu juga bisa. Tapi kemungkinan yang paling besar, insya Allah yang pertama tadi ya. Tapi sekali lagi kalau itu harus dilihat memang bapak ya, harus dilihat ibu, harus dipastikan apakah ada hernia atau tidak. Kalau hernia udah umur segitu memang sebagian ahli itu menyarankan untuk ditutup dioperasi. Iya. Allah alam. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya dan juga bagi para pendengar. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari para pendengar yang mendengarkan via streaming. Mungkin dokter, bagaimana cara membersihkan alat kelamin pada anak laki-laki yang belum dihitan supaya senantiasa bersih dan tidak menumpuk kotoran yang mengakibatkan sumber penyakit? Karena biasanya kalau dibersihkan kayaknya anak seperti ada yang sakit. Ya memang sebaiknya secepat mungkin dibersihkan ya. Tapi bayi itu memang normalnya memang ada fimos. Kalau bayi itu memang normalnya tidak bisa dicelekkan memang ya, tidak bisa ditarik memang kulit penisnya. Tidak apa-apa kalau pada bayi. Tapi kalau usia sudah di atas 2 bulan, bagi di atas 6 bulan itu ditarik sedikit, kemudian dibersihkan dengan sebenarnya paling bagus menggunakan larutan NaCl ya, larutan garam gitu ya, natrium klorida itu garam sedikit mungkin dicampur dengan air ya, atau dengan larutan NaCl itu bisa dibeli juga di beberapa apotik, mungkin bisa di yang 25 cc itu ada yang kecil itu ya, dan harganya juga sangat murah. Kemudian bisa dibersihkan dengan menggunakan kasa steril ya, dengan kasa steril nanti diusap. Tapi kalau memang ada tanda-tanda kemerahan itu bisa juga dibantu dengan povidon iodin, atau saya sebut namanya karena biar enggak ini ya, betadin salah. Ya, betadin itu, povidon iodin itu kandungan dari betadin ya, biar enggak salah. Kalau memang ada tanda-tanda kemerahan, peradangan di situ ya bisa dibersihkan dengan itu setelah menggunakan larutan natrium klorida atau larutan garam NaCl tadi ya. Nah, itu memang sesering mungkin sebaiknya dibersihkan setiap hari kalau perlu ya, dibersihkan atau dua hari sekali dibersihkan supaya sisa-sisa kotoran di situ tidak menumpuk. Tapi sebagian memang tidak bermasalah sebenarnya pada balita muda ya, pada balita muda itu tidak bermasalah, tapi sebagian bermasalah karena cenderung mudah fimosis. Jadi sebaiknya sering-sering memang dibersihkan menggunakan larutan itu. Kalau tidak ada ya menggunakan dengan air hangat saja mungkin sudah cukup. Kalau memang tidak ada larutan garam tadi, mungkin kalau sesekali ditambah dengan betadin atau povidon iodin tadi juga bisa membantu supaya tidak terjadi infeksi. Tapi dengan betadin jangan sering-sering, mungkin seminggu sekali ya, itu sudah cukup. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Anak saya dari kecil sudah dikasih susu kaleng dan tidak minum ASI. Sekarang makannya itu kurang sekali. Tapi sukanya hanya makan makanan jajanan saja. Anak saya sudah berumur 9 tahun. Apa penyebabnya ini, kira-kira karena tidak diberi ASI tersebut, dokter? Ya, jadi sulit makan sudah 9 tahun sudah terlambat ya. Jadi kalau sulit ini harus memang agak ada unsur dipaksa ya, dipaksa dalam tanda petik ya. Ya itu di, atau dipaksa itu maksudnya didisiplinkan supaya dia bisa makan dengan porsi yang ideal untuk anak umur 9 tahun. Beratnya tadi tidak disebutkan ya. Berat badannya berapa ya. Jadi nanti dari berat badan anak bisa menduga ini memang pertumbuhannya gagal atau kurang beratnya atau masih cukup ya. Tapi memang sebaiknya kalau masih minum susu ya jangan banyak-banyak ya. Umur 9 tahun sehari sekali dua kali sudah lebih dari cukup ya. Kemudian sehari dua kali itu maksudnya 1 sampai 2 gelas ya. Kemudian makannya harus banyak, memang dia harus makan ya, jangan cuma dikasih makanan-makanan atau snack-snack yang banyak mengandung monosodium glutamat ya, karena cenderung dia menekan nafsu makan ya pada anak. Jadi ya, didisiplinkan ibu ya, karena usia sudah 9 tahun ini harus disiplinkan mengenai porsi makan yang harus dia makan, karena usia segini kan bahkan untuk sholat saja sudah harus didisiplinkan kan ya, ya 10 tahun kalau bisa dipukul, apalagi dalam masalah makan ini juga seharusnya bisa didisiplinkan supaya bisa makan atau mau makan dengan porsi yang sewajarnya harus dia makan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kemudian pertanyaan berikutnya saya bacakan. Dokter, saya mau bertanya apa penyebab anak enggak bisa gemuk sampai dewasa. Ya, jadi sekali lagi gemuk itu tidak mesti sehat ya. Dan banyak kan kalau sudah dewasa gemuk itu tidak sehat. Nah, itu yang harus jadi catatan. Gemuk pada anak itu tidak sehat. Ya, tidak mesti sehat kecuali pada bayi yang usia kurang dari 1 tahun dan minum ASI itu biasanya memang awal-awal itu gemuk ya. Tapi pada orang anak yang sudah agak besar, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu gemuk, itu sudah pasti tidak sehat. Kalau pada orang dewasa gemuk, itu sudah bukan tidak sehat lagi, tapi itu penyakit. Jadi penyakit obesitas. Ya, pada anak di atas 4 tahun, 5 tahun gemuk, itu juga bisa masuk dalam penyakit obesitas. Jadi hati-hati. Gemuk ini ada faktor memang genetik. Jadi penelitian terakhir-akhir ini menunjukkan bahwa memang orang-orang yang mudah gemuk itu punya gen untuk mudah gemuk sehingga dia mudah menumpuk atau merubah kalori menjadi lemak dan ditumpuk dalam sel-sel lemak ya, jaringan lemak. Sebagian yang kurus itu gennya ini tidak dominan, gen obigen atau gen untuk gemuk ini ya. Yang penting sehat Ibu. Jadi kurusnya seberapa kurus? Kalau memang kurus tapi tidak disertai keluhan lain, ya bisa beraktivitas dengan baik, bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah dengan baik, tidak pernah sakit yang serius sampai harus dirawat di rumah sakit, apalagi ya tidak perlu khawatir, ya kecuali kalau kurusnya sudah sangat ekstrem masuk dalam kriteria gizi kurang atau bahkan gizi buruk, ya itu yang harus ditangani. Tapi kalau kurusnya wajar dan tidak pernah dikeluhkan mengganggu aktivitas hariannya, ya, tidak perlu khawatir. Jadi tidak apa-apa, ya gemuk itu tidak mesti, sehat itu tidak mesti gemuk, ya dan kurus itu tidak mesti sakit. Jadi itu yang harus jadi patokan. Allah Alam. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Dr. Noval. Salam. Apakah benar bila ayahnya pendek, anaknya juga iya? Karena anak saya selalu dikatai besok besarnya pendek karena ayahnya pendek. Anak saya umur 10 bulan, panjang 73 cm, beratnya 8,8 kg. Terima kasih atas jawabannya. Usianya berapa? Usianya 10 bulan. Ya, jadi memang panjang badan atau tinggi badan dari anak itu melihat potensi dari ayah dan ibunya. Ya, dan itu sebenarnya bisa dilihat setelah usia 3 tahun nanti, terutama ya, apakah dia masuk dalam potensinya atau tidak. Jadi bisa diukur kalau anaknya laki-laki nanti rumusnya dengan menggunakan segini, kalau dia anaknya perempuan rumusnya sekian. Nanti kemudian diplot di kurva itu ada kurva pertumbuhan tinggi badan ya. Nanti di situ dilihat dia masih masuk potensi genetik dia enggak. Karena potensi genetik ini memang menentukan. Jadi tinggi badan dan ayah dan ibu akumulasinya ini menentukan nanti apakah dia bisa mencapai potensi genetiknya atau tidak. Jadi apakah berpengaruh tinggi badan ayah dan ibu? Ya. Ya, kemudian apakah dia bisa melebihi tinggi badan ayah dan ibu? Bisa. Potensi genetiknya masuk tinggal nanti dioptimalkan dengan nutrisi dan sebagainya. Jadi itu ya, tidak cukup ukuran tinggi badan dari ayah dari putranya, tapi ukuran tinggi badan dari ayah dan ibu. Jadi kita bisa menghitung potensi genetiknya, dia ini nanti tingginya bisa setidak-tidaknya mencapai berapa. Itu bisa di bisa dihitung gitu ya. Bisa diprediksi Mas Ana. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kepada para pendengar yang mungkin ingin bertanya, kami silakan Anda bisa bertanya melalui SMS di nomor 082 143 1400 99. Dan bagi para pendengar radio, bagi yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, Anda bisa langsung ke 844 913. Dan Afwan, ini tadi Radio Muat sedang ada gangguan teknis sehingga tidak bisa meneruskan kajiannya, dan insya Allah akan bergabung kembali di Sabtu pekan depan. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Anak saya berumur 9 tahun, beratnya 25 kg. Dia minta di hitan. Apakah ada efek yang tidak baik hitan dengan cara laser, dan bagaimana cara perawatannya untuk anak yang baru di hitan? Silakan dokter. Ya, jadi ini sudah harus di hitan memang. Iya, kalau dia minta di hitan sudah apa? Orang tuanya harus mengiyakan ya, jangan ditunda. Ini sudah anaknya sudah mau, sudah alhamdulillah ya. Supaya segera dikitan dengan teknik apa saja tidak ada masalah ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Dengan teknik yang klasik ya, kemudian dengan menggunakan kauter ya, kauter itu seperti dibakar ya, atau dengan teknik yang menggunakan laser, itu semuanya punya kelebihan. Kalau yang laser, kauter itu perdarahannya lebih sedikit, komplikasinya biasanya penyembuhannya juga lebih cepat ya. Kemudian apa dengan teknik yang masih yang klasik juga penyembuhannya juga cepat juga kalau tidak berkomplikasi. Jadi apapun tidak ada masalah Ibu. Boleh menggunakan yang kauter atau laser tadi atau menggunakan yang klasik, tidak masalah. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, anak saya kepalanya ada kotoran menghitam dan tebal. Bila saya bersihkan akan merah dan keluar air dan gatal. Berkenaan dengan ini bagaimana solusinya, dan perlu diketahui anak saya berusia 5 bulan. Kepalanya ada benjolan apa hitam? Iya, mungkin hitam-hitam kayak flek atau gimana, kurang paham juga. Di sebelah mana enggak disebutkan ya? Iya, pokoknya di kepala gitu. Ya, jadi mungkin itu adalah birthmark atau tanda lahir ya. Mungkin itu adalah tanda lahir. Dan mungkin juga tanda lahirnya itu adalah berupa hemangioma. Hemangioma itu adalah dalam tanda petik tumor jinak pembuluh darah ya. Jadi akibat pelebaran atau jumlah volume pembuluh darah yang berlebihan di lokasi di situ, dan itu sebaiknya tidak perlu di apa tadi digosok-gosok ya. Iya, dibersihkan gitu ya. Tidak perlu dibersihkan. Kalau memang itu hemangioma, jangan dibersihkan, jangan bisa keluar apa tadi, cairan kehitaman. Iya, seperti cairan air gitu. Sebaiknya jangan dimanipulasi. Ya, jangan digosok-gosok, jangan dibersihkan. Coba diperiksakan memang Ibu ya. Diperiksakan apakah itu ada tanda kemungkinan tanda lahir atau yang salah satunya adalah hemangium atau ada kemungkinan yang lain. Nah, sebaiknya jangan, apalagi kalau sudah keluar cairan harus hati-hati ya. Jangan banyak dimanipulasi. Coba diperiksakan sekali saja ke dokter untuk menentukan apakah ini ada kemungkinan tanda lahir atau bawaan lahir atau kemungkinan yang lain ya. Ya, diperiksakan satu kali. Sekali lagi kalau kelainannya itu dalam bentuk yang butuh visualisasi, Anda tidak bisa memastikan. Tapi kalau ya, jadi ada keluhan dalam bentuk visualisasi harus dilihat, Anda tidak bisa memastikan, hanya bisa menduga ya. Jadi mungkin perlu diperiksakan ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi para penanya, pendengar, kami persilakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui SMS di nomor 082-143-1400-99 atau bagi Anda yang bergabung melalui telepon interaktif, Anda bisa langsung ke 844-913. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin lebih baik kita dengarkan dulu beberapa jeda yang berikut ini. Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الدعوة صعب صعب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إسلام لا pasti kau berislam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Islam, Islam, Islam, Islam. Islamlah kau pasti kau akan selamat. Islam, Islam. Dakwah yang sangat besar, dakwah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia dari seorang Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Islam, Islam, pasti kau akan selamat. Karena Islam yang akan memberikan keselamatan padamu. Tidak ada keselamatan kecuali dengan sebab Islam. Tidak ada kebaikan kecuali dengan sebab Islam. Dan manusia akan memperoleh kemaslahatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat dengan sebab Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deena fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, selain agama Islam, maka selamanya tidak diterima agamanya itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baik, para pendengar Radio Al-Mahdi di manapun Anda berada yang menyimak siaran kami di pagi hari ini, masih bersama kami dalam siaran langsung kajian dialog kesehatan anak bersama dengan Dr. Naufal Faras, dan tema kita di pagi hari ini yaitu infeksi saluran kencing pada bayi dan anak. Dan kepada para pendengar yang ingin bertanya, kami persilakan Anda bisa bertanya melalui SMS di nomor 082-143-1400-99, atau bagi Anda yang bergabung melalui telepon interaktif, Anda bisa langsung ke 844-913. Baik, kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih dari pendengar melalui SMS. Ada yang bertanya, dokter, saya sering memberi kalek pada anak saya dan sekarang saya hentikan karena anak saya suka makan dan bahkan gemuk. Saya takut anak saya kegemukan. Apakah itu pengaruh dari minuman kalk tersebut, dokter? Silakan, dokter. Minuman apa? Kalk katanya. Kurang paham ya, apa kalk? Setahu anak kalk itu adalah makan obat kalsium itu ya. Jadi kayak kalk, iya, iya. Kalsium itu sering di puskesmas istilahnya kalk ya. Tadi dia menyebut minuman. Tidak hanya memberi makan gitu aja, memberi kalk gitu. Oh, kalk ya. Kalk itu setahu anak kalsium tablet, dalam bentuk tablet. Ya, tidak harus diberikan terus-terusan ya. Kalsium sebenarnya pada itu ya sudah ada di susu, kemudian sudah ada di makanan-makanan yang lain juga. Itu juga banyak mengandung kalsium ya. Termasuk di protein-protein hewani itu banyak mengandung kalsiumnya juga. Jadi sekarang usianya berapa, beratnya berapa, tidak disebutkan ya. Tidak disebut. Ya, memang harus hati-hati. Sekali lagi, gemuk pada anak, apalagi usia sudah di atas 2 tahun, 3 tahun, apalagi 5 tahun, itu sudah masuk dalam kriteria penyakit, yaitu obes. Ya. Penyakit obes ini, atau obesitas, itu kalau 5 tahun masih gemuk, kemungkinan dia untuk kurus pada saat remaja, dewasa itu sangat kecil kalau tidak dijaga. Ya, karena bakat atau timbunan dari sel-sel lemak itu sudah sedemikian banyak. Nanti kurus sedikit, gemuk lagi, tambah gemuk, justru yang lebih mungkin ya. Jadi harus hati-hati, ibu harus diatur memang. Kalau memang dari berat badan maupun panjang badan atau tinggi badan masuk dalam kriteria gemuk, apalagi kalau usianya di atas 3 tahun, apalagi sudah 5 tahun. Jadi harus hati-hati ibu ya. Kalau masih di bawah 1 tahun, masih di bawah 2 tahun, gak apa-apa, tenang saja. Sambil nanti diatur, susunya dikurangi dan sebagainya, makan makanan rumah sewajarnya, ya insya Allah nanti akan bisa menyesuaikan berat badannya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif, kami persilakan Anda bisa langsung ke 844-913. Kemudian masih melanjutkan pertanyaan yang tadi, dokter, berkenaan dengan yang ada di kepala tadi, dokter. Penanya menambahi bahwa itu bukan benjolan atau tanda lahir, tapi seperti kotoran ketombe hitam dan tebal. Bisa dikelupas tapi keluar air dan memerah. Namun sebelum itu kita coba dulu dari yang telepon sudah masuk. Ya. Baik. Assalamualaikum. Oh, sudah terputus. Baik. Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi memang seperti ketombe ya. Ya bisa juga di kulit kepala ya. Bisa berkah di kulit kepala ya. Ya bisa juga itu jamur ya, infeksi dari jamur, tinea capitis namanya ya. Atau juga dari sejenis kutu ya. Bisa juga ya, bermacam-macam karena kutu itu pada anak. Atau tadi usia berapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya. Jadi jamur juga bisa ibu ya. Jadi kalau apalagi sudah cenderung berair, kadang mengeluarkan air itu bisa juga karena jamur. Ya harus dikasih salep anti jamur ya. Nah, makanya sebaiknya memang diperiksakan karena memang penting untuk menentukan apakah itu jamur atau yang lain dan diobati apalagi kalau sudah memang sangat mengganggu. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami bagi penanya. Kemudian saya bacakan pertanyaannya selanjutnya. Tapi ini sepertinya terputus, hanya disebutkan di sini putusannya yaitu keluar ingusnya. Kemudian saya bawa ke bidan, katanya tidak apa-apa, tapi saya khawatir kadang-kadang sulit napas dan sering BAB. Sehari lebih dari 5 kali. Tolong gimana solusinya? Terima kasih atas penjelasannya. Usia berapa? Tidak disebutkan ini. Esensinya sebenarnya terputus. Iya. Hanya seperti itu. Jadi pilek tadi ya? Iya. Pilek. Sekali lagi usianya penting. Ya, mungkin karena terputus SMS-nya. Iya. Pileknya seperti apa? Usianya berapa? Kalau usianya kurang dari 6 bulan, apalagi kurang dari 3 bulan, ini neteknya masih kuat, kemudian minum susu masih kuat, tidurnya tidak relatif tidak terganggu, tidak perlu agresif kasih obat ya. Obat-obat untuk tetes hidung yang aman itu yang isinya larutan garam itu ada ya. Itu bisa dipakai dan hanya satu mereknya yang ada di yang beredar di Indonesia, jadi anak sebutkan saja Breathy namanya. Breathy itu isinya Breathy tulisannya ya. Breath dari bernafas itu belakangnya ada Y-nya. Breathy itu isinya larutan garam. Jadi itu aman sekali untuk bayi. Diberikan, diteteskan sesering mungkin, sehari berapa kali pun tidak ada masalah. Dia melembabkan saluran napas terutama hidung sehingga bisa lebih plong napasnya ya. Mungkin itu meskipun tadi tidak jelas juga SMS-nya ya. Baik. Silakan bagi para pendengar yang mencoba ingin bergabung melalui telepon di 8449113. Kami persilakan Anda bisa langsung menelpon kami untuk bertanya langsung ke Dr. Naufal. Kemudian berkaitan dengan khitan tadi dokter, bagaimana dengan anak wanita dokter? Biasanya ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ini dokter. Khitan pada wanita? Iya, ya, secara, ya, kalau memang secara hukum fikih di alam mana terus terang secara hukum fikih Anda tidak paham ya. Mungkin kalau ada tanya ke Ustadz nanti kalau ada kajian mengenai itu, mengenai hukum fikihnya, apakah hukumnya masuk dalam sunnah atau wajib atau sunnah yang dikuatkan, Allah alam mana tidak tahu. Tapi secara medis memang kontroversial memang ya. Ahli-ahli kedokteran anak di negeri-negeri non muslim sebagian besar itu banyak menghubungkan itu dengan isu feminisme ya. Jadi supaya mereka mengatakan sunat pada perempuan atau khitan pada perempuan dengan female genital mutilation namanya, menggunakan istilah itu saja dari situ sudah menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan itu, dianggap tidak bermanfaat, dianggap melanggar hak asasi manusia menurut ahli-ahli medis yang di negeri-negeri non muslim ya. Cuman dari segi kalau memang dari segi hukum fikih masuk ke wajib atau masuk ke sunnah yang dikuatkan itu fadl. Jadi efek jeleknya sebenarnya tidak ada yang membuktikan efek jeleknya. Tapi mereka yang kenapa mereka tidak setuju karena efek mereka menduga manfaatnya tidak ada. Ya kalau khitan pada anak perempuan itu menurut mereka tidak ada manfaatnya tapi justru menyakiti. Sementara Allah alam kalau memang nasnya mendukung ke arah hukumnya wajib atau nah mungkin nanti bisa ditanyakan ya kalau ada kajian live dari Ustadz siapapun mungkin bisa ditanyakan nanti. Wallahu a'lam. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua pengetahuan yang telah kita dapat di pagi hari ini. Baik, kita coba angkat dari penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dari Umu Gargi di Cimanjuru. Oh iya, matur nuwun. Ini bayi saya berumur 22 hari ini yang SMS terputus tadi. Oh iya, silakan. Bayi umur 22 hari itu kayaknya pilek tuh enggak keluar ingusnya, Dok. Terus BAB lebih dari 5 kali itu. Dalam sehari gimana, ya? Gimana, Dok? Iya. Dokter mungkin ada yang ditanyakan lagi, dokter. Ya, usianya 22 hari ya. 22 hari ya. Ya, minum susu apa? ASI. Ya, sebelumnya beraknya berapa kali sehari? Sebelumnya lebih saya pun setiap anu keluar angin pasti ada. Oh iya, ya, ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mungkin Umu Bilqis ya, dulu waktu beberapa bulan yang lalu pernah Anda sampaikan mengenai ASI. Jadi bayi yang dapat ASI itu ya, ibu ya, Umu Bilqis, normalnya sehari itu 6 kali berak ya, bahkan bisa lebih. Setiap kali dia habis netek, dia akan kentut. Seperti kentut perutnya bunyi lubret keluar. Setiap kali itu justru menunjukkan bahwa dia bisa minum dengan cukup. Ya, itu salah satu tanda bayi minumnya cukup atau bayi kenyang. Itu setiap kali habis netek seperti kentut, bunyinya bunyi seperti kentut, kadang keluar berak sedikit, tidak apa-apa. Dan itu bisa berlangsung sampai usia 40 hari, bahkan sampai usia 60 hari atau 2 bulan. Ya, nanti setelah itu beraknya akan lebih jarang. Jadi itu normal, jangan dikasih obat apapun. Jangan dibawa periksa, kemudian mau dikasih obat apapun, jangan. Buktinya lihat saja nanti, dengan dia berak 5 kali, 6 kali, bahkan lebih, itu dia tetap akan tumbuh dengan baik. Artinya beratnya akan naik dengan cepat ya. Jadi teruskan pemberian ASI-nya, jangan diberikan obat anti diare dan sebagainya. Itu karena itu bukan diare, itu masih proses atau kejadian yang wajar pada bayi, terutama yang mendapatkan ASI. Kemudian yang kedua, mengenai pilek tadi sudah Anda jelaskan, usia kurang dari 3 bulan, kalau tidurnya tidak mengganggu, neteknya masih kuat, jangan agresif dikasih obat. Kalaupun terpaksa dikasih obat, kasih obat tetes hidung yang Anda sebutkan tadi, karena mereknya di Indonesia cuma satu, sehingga sengaja Anda sebutkan, tidak apa-apa. Ya, semoga memberikan manfaat buat para pendengar. Breathe namanya, itu isinya hanya larutan garam. Teteskan itu sesering mungkin, tidak masalah, itu melembabkan saluran nafas, harganya juga relatif murah. Ya, itu ada manfaatnya dan boleh dan sangat aman. Tapi obat-obat yang lain itu tidak terbukti bermanfaat. Ya, bahkan mungkin juga bisa mengganggu, memberikan efek yang merugikan pada bayinya. Ya, Allah alam. Baik, demikian mudah-mudahan bagi Umu Bilqis ini bisa menjadi solusi dan menjadi jawaban, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya saya bacakan dari pendengar. Dokter, saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk menurunkan berat badan bagi anak saya, dan anak saya saat ini sudah berumur 6 tahun, dokter. Beratnya berapa? Jadi menurunkan berat badan, beratnya 6 tahun 40 kilo ya, gemuk ya. 6 tahun 20 kilo, 25 kilo masih cukup ya, tidak gemuk. 6 tahun 30 kilo mungkin masih baik ya. Tapi kalau sudah lebih dari 40 kilo mungkin gemuk. Jadi beratnya berapa sekali lagi, Ibu ya? Menurunkan, kalau masih minum susu, apalagi minum susunya banyak, stop. Sehari 1 kali sudah cukup. Ya, harus dilatih disiplin ya. Yang kedua, makan tetap 3 kali sehari dalam porsi yang wajar, jangan pernah makan dalam satu porsi yang sangat banyak. Yang ketiga, aktivitas fisik, jangan dibiarkan banyak nonton TV dan televisi, dikurangi ya. Berikan aktivitas dengan ngaji di sore hari, sehingga banyak, dan nanti dia banyak bermain sama teman-temannya, pagi sudah sekolah juga, sehingga aktivitas fisiknya lebih banyak ya. Otomatis kalori yang dikeluarkan lebih banyak, pelan-pelan insya Allah menurun berat badannya, kalau memang sudah masuk dalam kriteria obes atau gemuk. Baik, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan sepertinya itu tadi pertanyaan terakhir, dokter, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari akhir kajian kita di pagi hari ini, dokter, mungkin yang ada yang mau disampaikan pada... Ya, jadi topik mengenai infeksi saluran kencing pada bayi dan anak ini banyak ya, mungkin sebagian belum mendengar, banyak yang tidak mendengarkan ya. Tapi semua demam, semua penyakit demam pada anak, apalagi yang belum disunat, kemudian usianya masih kurang dari 2 tahun, demam yang berlangsung lama, lebih dari 5 hari, lebih dari 7 hari, hati-hati. Harus dipikirkan infeksi saluran kencing pada bayi dan anak. Jangan sebentar-sebentar mengkamping hitamkan tipes sebagai penyakit. Usia kurang dari 2 tahun secara teori kecil kemungkinan dia kena tipes, tapi infeksi saluran kencing justru lebih dominan pada demam-demam yang berlangsung lama atau lebih dari 5-7 hari pada bayi dan anak. Mungkin kesimpulan itu saja. Yang semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata yang diucapkan. Allah alam.